rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudassatuha fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, hadis nomor 231. Hadis Abu Qatadah Haris ibn Ribi'i, beliau berkata, qala Rasul, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila sholat wa inni wa uridu an utawwila fiha. Sesungguhnya aku ingin menegakkan sholat dan ingin memanjangkan sholat. Fa asma'u buka as-sobi, maka aku pun mendengar tangisan bayi, tangisan anak kecil. Fa atajawazu fi sholati, maka aku pun meringkas sholatku, tidak memanjangkan sholat. Kenapa? Karohiyata'an asyukka ala ummihi, karena aku tidak suka, karena khawatir akan memberatkan kepada sang ibu, ibunya sang bayi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ikhwati fillah, dari hadis ini kemarin kita sudah ambil beberapa faidah-faidah penting. Kita masuk faidah nomor 4 dari hadis ini. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, annahu yajuzu lil musalli ay yasma'a ma haulahu wala yalzimuhu ayyasudda uzunai. Dari hadis ini diambil faedah bahwasanya boleh bagi orang yang sholat ayas ma'ama haula, mendengar perkara yang terjadi di sekitarnya. Boleh bagi orang yang sholat mendengar perkara yang terjadi di sekitarnya. Wala yalzimuhu, dan tidak mengharuskan, ayasudda uzunai, untuk menutup kedua telinganya. Untuk menutup kedua telinganya. Balahu ayasma'a, bahkan bagi orang yang sholat, dia tetap mendengar. Bagi orang yang sholat, dia tetap mendengar. Barakallahu fikum. Ini faedah penting, bahwa orang yang sholat boleh mendengar perkara yang terjadi di sekitarnya dan tidak mengharuskan menutup kedua telinga. Bahkan dia tetap akan mendengar. Itulah sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat yang paling khusyuk adalah sholatnya beliau. Namun beliau tetap sholat dan mendengar suara bayi nangis. Ini harus dipahami. Jadi yang namanya khusyuk bukan berarti sholat yang tidak mendengar apa-apa. Tetap dia mendengar, karena orang hidup. Tetap dia akan mendengar perkara yang terjadi di sekelilingnya. Ada bayi nangis, ada piring jatuh pecah, dia mendengar, ya. Jadi itulah sholat yang khusyuk, tetap telinganya mendengar. Taib. Lakin, namun di sini ingkana ma haulahu yasusu alaihi idza sami'ahu fala yusolliyanna. Namun perlu diingat pula, jika perkara yang terjadi di sekitarnya yasusu akan membuat kekacauan baginya. Namun apabila perkara yang terjadi di sekitarnya akan membuat kekacauan baginya, idza sami'ahu, kalau mendengar suara itu, fala yusalliyana haula, jangan dia sholat di sekitar apa yang dia dengar. Ya, innama yubaya ba'adu, tapi menjauh. Apa contohnya? Orang sedang sholat, tiba-tiba ada suara. Kalau dia khawatir dengan mendengar suara itu sholatnya jadi kacau, maka dia menjauh. Dia menjauh dari suara itu. Taib. Contohnya apa? Kama lau anal aradal insanu ayu sholliya fil masjid. Seperti ketika orang ingin sholat di masjid. Wa haulahu halaqah, halaqatu dzikrin. Dan di sekitar masjid, kanan, kiri, depan, belakang, ada halaqah, kelompok zikir, sedang murojaah, pelajaran. Au halaqatu Qur'an, atau halaqah sedang murojaah Qur'an. Wa yukhsha ayyasusu 'alaihi idadana minhum, dan dia khawatir, dikhawatirkan akan menjadi kacau bacaan sholatnya apabila mendekat kepada halaqah tadi. Maka kata Syekh, fal yub'id, dia menjauh. Misalnya antum masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid, karena di antara adab masuk masjid sholat dua rakaat. Tapi di sop depan, sebelah selatan, sebelah belakang, ramai anak lagi murojaah hadis, yang sebelah sana murojaah Quran. Ya, ketika antum Allahu Akbar, di depan antum orang sedang murojaah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, antum sedang baca Al-Fatihah, jadi ikut apa? Mengikuti apa tadi? Murojaahnya anak. Akhirnya kacau sholatnya. Begitu rukuk, nah itu salah bacaannya. Mungkin mendengar sedang salah baca sholat, baca Qur'annya. Akhirnya sholatnya jadi galau, kacau. Yang seperti ini, ya jangan mendekat. Kamu minggir sana, minggir. Ini bukan berarti sholat itu tidak mendengar masalahnya. Amma idza lam yasusu fala ba'sa ayasma'a. Namun apabila tidak menjadi kekacauan bagi dia dalam sholat, maka baginya tidak mengapa. Karena dia walaupun di kanan kiri orang sedang murojaah, hatinya khusyuk. Dia hatinya khusyuk dengan apa yang dia baca sendiri. Bikhilaf istima', berbeda kalau itu al-istima'. Apa istima'? Istima' itu berusaha mendengar. Kalau mendengar dan berusaha mendengar itu beda. Beda kan? Mendengar dan mendengarkan. Beda kan? Kalau istimak, mendengarkan. Berarti betul-betul mencermati apa yang dia dengar. Fa innal musalliya la yastami illa ila qiraati imamihi. Bagi orang yang sholat tidak boleh mendengarkan kecuali kepada bacaan imamnya. Kecuali mendengarkan bacaan imamnya. Itu kalau kita sholat jamaah, mendengarkan. Dan itu perbedaan mendengar dan mendengarkan. Kalau kita sedang lewat, ada suara musik, dangdung, dangdung, ya kita mendengar. Tapi jangan sekali-kali berusaha apa? Mendengarkan. Buktinya apa mendengarkan? Sambil manggut-manggut. Nah, berarti ini sudah menikmati apa yang didengar. Dapat kejelekan. Ya, karena dia menikmati apa yang dia dengar. Kalau dibilang tidak mendengar, wong dia hidup, ya dengar. Tapi jangan sampai al-istima'. Tayyib. Jangan menikmati apa yang dia dengar dari barang haram. Tayyib. Wa ala hadza idza kunta tusalli. Maka dengan ini apabila Anda salat, waja al-qari yaqra'u hadisan aw mau'izatan. Datang seorang pembaca Quran membacakan Quran atau hadis atau nasihat. Fala tasuddu ma'samuka ilaih. Wala tastami' ilaih. Jangan kamu memasang telingamu. Jangan pula ikut mendengarkannya. Li'ana hada khairu masyru'. Karena ini tidak disyariatkan. Nanti masuk masjid terlambat, durus. Ustadznya sedang membacakan pelajaran, antum ikut mengambil faidah sambil sholat. Tidak boleh. Antum khusyuk sholatnya. Ya. Wala taj'al tarkizaka ma'ahu. Jangan kau jadikan fokus, fokus pendengaranmu kepada orang yang membacakan ayat nasihat tadi. Amma idza sami'tahu walakinaka ma'dhib. Adapun kalau kamu mendengar dan kamu terus sholat, lewat di dalam sholatmu, kamu mendengar dan lewat suara tadi di dalam sholatmu, lam tahtambihi, jangan kau perhatikan. Wala taltafit ilai, jangan menoleh kepadanya. Walam taltafit ila ilaihi fala ba'sa. Kalau kamu terus sholat dan dia terus memberikan nasihat dan kamu tidak pedulikan, kamu tidak menoleh, ini tidak mengapa. Itu kalau kita masuk masjid, tiba-tiba di masjid sudah ada orang yang membacakan hadis, ayat, nasihat, antum konsentrasi sholat. Jangan berusaha mendengarkan apa yang terdengar tadi, tapi dia tetap mendengar karena punya telinga, tapi tetap konsentrasinya kepada sholat. Ini faedah penting dari hadis ini. Yang kelima, wa min fawaidi hadal hadis, dari hadis ini pula diambil faedah penting, annahu yajuz. Faedah nomor 5, bahwasanya boleh lil musalli ayu ghayyira niyatahu. Boleh merubah, orang yang sholat merubah niatnya. Maksudnya niat min tatwil ila takhfif. Niat memanjangkan sholat merubah jadi meringkas sholat. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Ingin meringankan sholat tapi dia panjangkan sholat. Ya, sebaliknya boleh karena kondisi tertentu. Baik. Idza wujida sababu lidzalik, kalau didapati sebab jadi merubah. Merubah yang tadinya ingin dipanjangkan jadi dipendekkan. Baik. Li'anna nabiyya, dikarenakan nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu fis salat. Beliau masuk di dalam salat. Yuridu ayutilaha. Ingin salatnya dipanjangkan. Fayukhaffifu, lalu dia meringkas, memendekkan salatnya. Ini bukti kebolehannya. Oleh karena itu kata Syekh, faidza dakhalal insanu fi salatihi, kalau seorang masuk di dalam salatnya, wa huwa yuridu ayutila, dia ingin salatnya dipanjangkan. Suma jaa shakhsun, lalu datang orang. Ya, wa qala lahu, dan dia berkata, indal bab duyufun, di pintu rumah ada tamu. Au asbahadzalik, dia sedang sholat sunnah di rumah, ya, tiba-tiba di depan pintu ada tamu, ya, istrinya atau anaknya, ada tamu. Antum dengar apa tidak? Dan sholat ada tamu. Mungkin sebelumnya sudah janjian. Oh, tamu yang dimaksud adalah dia sudah tahu. Sehingga kalau kondisi seperti ini ada sebab, fala ba'sa ayu khafif, boleh dia meringankan sholatnya. Kenapa? Di depan ada tamu. Tidak enak kalau tamu itu nunggu di depan pintu berdiri lama, kasihan. Berat bagi dia, apalagi waktunya pendek bagi dia. Maka antum bijak, berikan rahmah kepada tamu. Apa bukti rahmahnya antum? Yang tadinya ingin memanjangkan sholat sunahnya di rumah, antum ringankan. Segera temui tamu sebagai bentuk kasih sayang. Lihat haba ilat duyufihi, dia ringankan sholatnya, segera pergi menemui tamunya sebagai bentuk kasih sayang. Kamakana rasulu, sebagaimana rasul alaihi salatu wassalam yaf'alu dhalik, melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Ini bukti kasih sayang seorang kepada orang lain. Dia berusaha, barakallahu fikum, memberikan bentuk kasih sayangnya tadi, tidak membuat susah tamunya, ya, tidak membuat susah tamunya, dia ringankan sholat sunahnya. Tip. Faidah yang keenam, faidah yang terakhir berarti, kata Syekh, annahu la haraja 'alal insani idza syaqqa 'alaihi buka ibnahu aw ma yu'dhi ibnahu min alamin aw syubhat syabbahahu li anna hadza minal umuril fitriyah tabi'iyyah. Artinya tidak mengapa, tidak berdosa bagi seseorang idza syaqqa 'alaihi, apabila merasa berat bagi dia. Tidak berdosa bagi seseorang apabila dirasakan berat bagi dia. Apa yang dibikin berat? Buka'a ibnihi, tangisan anaknya. Au ma yu'dhi ibnah, atau hal yang menyakiti, mengganggu anaknya. Seperti sakit, anaknya sakit, jiwanya merasa berat. Au syabbahu, atau yang serupa dengan itu. Kenapa boleh seorang mukmin merasa berat atas tangisan anaknya, sakitnya sang anak? Li anna hada minal umur fitriyah tabi'iyah. Karena ini termasuk perkara-perkara yang fitriyah, fitrah, tabiat manusia. Fitrah ciptaan Allah yang Allah ciptakan pada diri manusia. Apa itu? Fa inna kulla insan, sesungguhnya setiap orang itu yasukku alaih, akan merasa berat bagi dia. Ayas ma'a buka'a ibnah, buka'a ibnihi bal inna minan nas yasukku alaih ayas ma'a buka'a sobi mutlaqa. Bahwa setiap orang itu akan merasa berat ketika mendengar tangisan buka'a ibnihi, tangisan anaknya. Bahkan sebagian orang ya itu merasa berat ketika mendengar tangisan bayi secara mutlak. Hatta walau lam yakun ibnan lahu, walaupun itu bukan anaknya dia. Kenapa orang ini merasa belas kasihan? Kasihan ya, anak itu nangis terus. Dia merasa berat padahal bukan anaknya. Ini karena rahmatan, sebagai rahmat kepada anak kecil bisibyan. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana pula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ibrahim putra beliau dikabarkan putranya meninggal, maka kemudian Nabi pun menangis, bersedih. Ya. Kata beliau, ditanya oleh sahabatnya, "Anda menangis? Atabki ya Rasulullah? Kamu nangis ya Rasul?" Karena sebab putranya meninggal. Sahabat itu merasa heran, "Loh, kok nangis? Dalam pelajaran yang lain kan dilarang apa? Menangis." Ya, disinilah perbedaan mana menangis yang boleh, mana menangis yang dilarang oleh Rasul. Kalau meratap, menjerit seperti orang jahiliyah, haram. Tapi kalau kata beliau, al-qalbu yahzan, hati bersedih. Wal-ainu tadma'u, mata meneteskan air mata. Hati bersedih, mata menangis. Kenapa? Ditinggal anak. Kalau orang tua ditinggal anaknya, dikubur, menangis dia. Menangis, sedih. Itu fitrah manusia. Baik. Namun kata beliau, wala taqulu illa ma yurdi rabbuna. Namun saya tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Lisan dijaga dari niyahah, meratap kayak orang jahiliyah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kami semua bersedih dengan perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim. Ya, bersedih. Karena beliau nabi dari kalangan manusia juga punya sifat sedih berpisah dengan anak yang dicintai. Maka ma'asyiral muslimin, tidak mengapa, tidak berdosa kata Syekh ketika orang tua merasa berat, anaknya menangis. Merasa berat, santrinya menangis. Ustadznya sedang duduk, tiba-tiba di pojok santrinya nangis. Dia pun ikut menangis. Kenapa kamu menangis? Ustadznya ikut menangis, bersedih. Karena anaknya bersedih. Karena ustadznya nangis, anaknya melu nangis. Begitu. Itulah sifat rahmah yang harus ada pada diri kita para murabbi, para murabbiat, para mudarris, para mudarrisat, para ustadz, ustadzah. Ini jiwa seperti ini. Barakallahu fikum. Kadang belum mendengar saja, cuman diceritain nangis deh. Temannya cerita, dia menetes air. Kenapa kamu menangis? Saya ikut bersedih. Masya Allah. Inilah sifat rahmah yang ada di hati seorang. Ya. Wala syakka anna rahmata bisibyan mura'atuhum. Tidak diragukan, kata Syekh, sifat rahmah kepada anak kecil adalah dan menjaga mereka, wa ittiqa, dan menjaga pula apa yang yu'dhihim, mengganggu mereka. Min asbab ar-rahmah, ini termasuk sebab-sebab rahmat. Ya, karena kata Syekh Utsaimin, bukan Syekh Sa'di rahimahullah, mungkin sudah lihat apa belum antum pelajarannya di dalam kitab Bahjatul Qulub Sa'di rahimahullah. Sifat rahmah itu ada dua. Yang pertama, rahmah ghazirah, ghariziyah atau gharizah. Gharizah itu artinya Allah sudah menciptakan pada hamba sifat rahmah. Gharizah, rahmah gharizah. Apa sih rahmah gharizah? Yakni qad jabalallah ba'dul ibad 'alaiha. Allah telah ciptakan di hati hamba sifat rahmah. Jadi begitu dia lahir, hatinya sudah Allah ciptakan punya sifat rahmah. Naam. Wa ja'ala fi qulubihim ra'fah wa rahmah wal hanan. Allah jadikan di hati orang ini ra'fah, penyayang, penyantun, rahmat kepada orang lain, kepada hamba. Jadi memang dia itu orangnya penyayang, pemurah, ya, kepada hamba. Itu sudah Allah ciptakan di hatinya. Taib. Yang kedua, rahmah yaktasibuha, atau rahmat yang yaktasibuha al-abdu, rahmat Allah yang diusahakan oleh hamba. Bisulukihi, dengan menempuh jalan-jalan yang mendatangkan rahmat. Bisulukihi kulla tariqin, dengan menempuh semua jalan yang mendatangkan rahmat Allah. Aslinya orangnya kaku, kasar hatinya, tapi dia berusaha untuk menjadi orang yang punya sifat rahmah. Ya, tadi kalau lihat anak marah-marah, didekati anak marah-marah, risih kalau lihat anak kecil. Tapi setelah dia tahu bagaimana akhlak Nabi, sifat rahmat Nabi kepada anak, dia berusaha, berusaha jadi orang yang penyayang kepada anak kecil. Dia berusaha, berusaha. Ya, nah, ini namanya sifat rahmah yang muktasab. Muktasab, diusahakan menempuh jalan-jalan yang bisa mendapatkan dengannya sifat rahmah. Baik. Makanya kata Syekh Utsaimin di sini, dia katakan tidak diragukan bahwa rahmah kepada anak kecil adalah menjaga mereka dan menjaga semua perkara yang mengganggu mereka. Ini termasuk sebab datangnya rahmat di hati orang. Kama qala nabiyyu, seperti sabda Nabi alaihi salam, hadis Jarir, man la yarhaminas la yarhamuhumullah. Siapa yang tidak penyayang kepada manusia, la yarhamuhumullah, Allah pun tidak menyayanginya. Muttafaq alaih. Orang yang tidak berusaha penyayang kepada orang, ada istri, anak, tetangga, keluarga, ya, orang yang tidak penyayang kepada manusia, Allah pun tidak menyayanginya. Setelah dia tahu hadis ini, waduh, Kalau saya tidak punya sifat penyayang, Allah tidak akan menyayang saya. Akhirnya dia pun berusaha dengan istrinya dan anaknya, tetangganya, saudaranya, berusaha jadi orang yang penyayang. Ya, itulah sifat rahmah yang muktasab, harus diusahakan, berusaha. Tetangganya punya anak kecil, nangis, jerit-jerit. Antum seorang ibu mesti peka. Dia datangi rumah tetangganya. Ada apa, U? Apa nak ya? Perlu dibantu apa? Oh iya, ini lagi sakit, saya belum sholat. Tinggal sholat, jerit-jerit biasanya. Ya sudah, sini sama saya, sama ama. Begitulah wanita seharusnya. Ya, dia punya sifat peka dengan orang lain untuk bisa memberi sifat rahmah. Termasuk antum, para tulab, anak baru mulai mondok, seminggu nangis di pojokan. Apa kamu mas? Nangis. Wah, ingat Umi, ingat Abi, ingat sepeda saya. Wah, kalau lihat anak-anak kecil lagi naik sepeda, nangisnya dadi. Wah, gegrek nangis. Di pojok. Kenapa ketawa? Ada yang pernah kayak gitu ya? Ini contoh saja. Contoh. Begitu, antum deketi, aminya deketi, ustadznya deketi, temannya deketi. Jangan terus cemen. Itu teman yang jelek, ustadz yang kurang bagus, ami yang kurang baik. Deketi, masyaallah, anak ganteng. Masa sudah gede masih nangis? Masyaallah, ya. Anak ganteng udah boleh nangis. Kamu ganteng kan? Wah. Kalau perlu kasih hadiah. Kalau enggak nangis, tak kasih bakwan. Wah, bakwan. Ya sesuatu yang menariklah untuk dia biar meneng, tertarik, betah di pondok. Jangan malah di apa gojekin, di olok-olok, apa bahasa sekarang? Di dibully, cemen, gede-gede nangis. Nih aku kecil tapi enggak pernah kayak kamu. Saya kayak gitulah ya. Itu bukan anak yang baik. Ya, Mas Doni. Mas Doni kecil dewek tapi enggak nangis ya. Ya, barakallah. Itu contoh saja dalam sifat rahmah kepada orang lain harus diusahakan. Supaya dapat kasih sayang Allah. Dalam hadis yang lain, Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman. Ar-Rahimun, orang-orang yang penyayang. Yarhamuhumur Rahman, maka akan menyayangi kepada mereka Ar-Rahman, Allah yang pemurah. Hadis ini sebelumnya berbunyi, ada pula hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, hadis Abu Dawud. Dalam hadis yang lain pula, innama yarhamullahu yarhamullahu min ibadihi arruhama, tidak lain yarhamullah, Allah akan merahmati, maksudnya akan memberikan rahmah kasih sayang, min ibadihi arruhama, kepada hamba-hambanya yang penyayang, walaupun penyayang kepada binatang pun Allah akan membalas kasih sayangnya. Karena Nabi bersabda, fi kulli kabidin rabbin ajrun, pada setiap makhluk yang punya jantung yang basah, hati yang basah, itu ada pahala kalau berbuat baik. Berbuat baik kepada ayam, dapat pahala, dapat rahmat. Antum berbuat baik kepada kucing karena dia punya kabidin rabbin, hati yang basah, dapat pahala antum. Ya, ketika kucing tersebut kelaparan, kamu kasih makan. Sebagai kasih saya, Allah yang maha penyayang akan menyayangi orang tersebut. Tapi sebaliknya, antum menyakiti, mendolimi, walaupun hewan, antum tidak punya sifat kasih sayang, ini bisa menjadi adab. Dalam hadis Muslim, takholat al-mar'atu fi hirratin. Ada seorang wanita, kata Nabi, masuk neraka fi hirratin, karena sebab seekor kucing. Dia masuk neraka karena berurusan dengan kucing. Kucingnya diikat, tidak dikasih makan. Akhirnya kucingnya mati kelaparan, mendolimi, tidak punya belas kasihan kepada hewan. Diadab perempuan ini. Sehingga tidak boleh kita sewenang-wenang, walaupun itu kepada binatang, apalagi binatang yang dipelihara oleh antum, ya. Jangan sampai barakallahu fik mendolimi makhluk-makhluknya Allah tadi. Wa asbahu hadhil ahadis, dan yang serupa dengan hadis ini banyak. Faqanul insan, kembali kepada penjelasan Syekh, maka kondisi seorang yasukku alaihi, merasa berat, buka asobi sibyan rahmatan lahum, ini sebagai bentuk kasih sayang. Naam, wala syakka anna hadza minal khulqi al mahmud, tidak diragukan ini perilaku akhlak yang terpuji. Merasa berat ketika anaknya nangis, atau orang anak anaknya orang itu nangis, dia ikut bersedih. Akhlak terpuji. Li'annahu rahmatun biha'ula isyighar, karena itu kasih sayang kepada anak kecil. Alladihum ahlu rahmah, ahlun lirahmah, anak kecil itu golongan orang yang pantas untuk disayangi. Dalam hadis, laisa minna malam yarham sohirona, ya, bukan golongan kami, bukan termasuk jalan kami, ajaran Rasul, bukan golongan kami, man la yarham, orang yang tidak penyayang. Kepada siapa? Sohirona, yang kecil di antara kami. Jadi kepada yang lebih kecil, kita yang tua menyayangi. Walam ya'rif syarofa kabirona, bukan golongan kami, orang yang tidak mengerti, tidak mengetahui kemuliaan orang yang besar, tua umurnya di antara kami. Jadi orang yang tua kita muliakan. Kita mau duduk di kursi, kursinya cuma 3, antum paling kecil, tamunya 5. Kira-kira antum yang kecil jengkrik langsung duduk, atau monggo sik sepuh kerihin, saya di lantai aja, atau berdiri saja enggak apa-apa. Itu namanya memuliakan. Syaraf kabirona, kemuliaan yang tua. Karena yang lebih tua itu bisa jadi amal baiknya lebih banyak dari kita yang kecil. Kan begitu, kita hormati, dia lebih banyak ibadahnya. Antum umurnya sudah 60 tahun, sudah berapa kali Jumatan? Hah? Hitung sendiri. Antum baru umur 25 tahun, berapa kali Jumatan? Lebih banyak mana ibadahnya, kamu atau dia? Dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Saya masih kalah sama dia. sehingga yang muda memuliakan yang tua karena kebaikan dia, sudah tambah dekat dengan Allah, banyak ibadahnya. Yang tua kepada yang kecil penyayang, karena dia anak kecil masih butuh kasih sayang, disayangi dia. Dan kita menyayangi dia karena masya Allah masih kecil, dosanya masih sedikit, tidak kayak saya sudah tua dosanya apa banyak. Masya Allah, buat saya sih bersih, anak singa sih bersih, belum banyak dosanya, tidak kayak saya sudah tua dosanya akeh. Sehingga dia penyayang, ya. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghargai, menghormati yang tua. Itu bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga anak-anak kecil kita, yang di lingkungan kita, kita yang tua, yang lebih berumur, menyayangi mereka. Demikian insyaallah faedah hadis, dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang berfaedah, ilmu yang nafi' dan membuahkan amal soleh. Mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya, dan saya bertobat dan beristighfar bila banyak di sana kekurangan dan kesalahan kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum.